Kalau lagi pula mungkin datanya atau karena kesibukan. Jadi ada salah satu adik kami namanya Zulkifli dari Fakultas Dakwah di Universitas Islam, Universitas Afrika Internasional di Khartoum, Sudan, menulis tesis tentang dakwah karena dia jurusan dakwah. Saya bilang tulislah tentang Dewan Dakwah. Walaupun sebelum-sebelumnya dulu kami dapat maklumat pernah ditulis banyak sekali tesis dan disertasi, bahkan di Columbia University Amerika pernah ditulis, tapi tahun 80-an. Tentu banyak maklumat-maklumat baru di 20-30 tahun belakangan yang amat sangat bermakna bagi saya pribadi, bagi pegiat-pegiat dakwah. Karena bagaimanapun juga kegiatan dakwah yang luar biasa hari ini, generasi milenial dengan program hijrahnya, Bikers Subuhan, jangan sampai mereka menganggap sudah berbuat padahal sebelumnya sebetulnya belum berbuat apa-apa karena beban dakwah yang luar biasa di suku terasing dan suku pedalaman. Bapak Ibu, saudara-saudara, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi saya diminta bercerita sedikit tentang disertasi, saya menulis waktu itu ada program namanya 5000 doktor. 5000 doktor yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu kemudian kawan saya ngajak, "Man, ayolah kita daftar 5000 doktor, ini beasiswa." Saya tanya, "Duitnya berapa?" Kata dia, "Ini kalau 1 tahun 250 juta, 4 tahun insya Allah 1M. Bisa kita buat rumah," kata dia. Oh, besar juga ini, kata saya. Akhirnya mereka mengajukan, semua yang mengajukan terdapat. Saya 3 tahun mengajukan, tak dapat-dapat. Entah apa alasannya, Allahu'alam. Lalu kemudian saya tulis, saya punya buku judulnya Irsyadus Sari Majmu' Musannafat Syekh Hasyim Asy'ari, disusun oleh almarhum cucu beliau Gus Isom Haziq, cicit Syekh Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu ketika saya buka-buka, saya tengok dia banyak bercerita tentang hadis dan dia punya sanad hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muwatta Malik, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Sanadnya sampai kepada Syekh Mahfud At-Tirmidzi, ahli hadis yang majelis hadisnya paling besar di Masjidil Haram. Dan buku-buku beliau dicetak sekarang di Darul Fikri Beirut. Jadi saya pikir yang selama ini banyak menulis tentang dakwahnya, tentang kiprah politiknya, tentang ormasnya, tapi amat menarik kalau dibuatkan hadisnya. Maka saya buatlah Khuttatul Bahath, proposal disertasi Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nahw Indonesia. Lalu kemudian diteliti oleh majelis ilmi di Universitas Om Durman Islamic University. Lalu setelah beberapa bulan mereka keluarkan hasilnya dan diterima. Referensi banyak, karena kawan-kawan yang dari Jombang, dari Yogyakarta banyak mengirimkan referensi, berkardus-kardus, cuma belum bisa dibaca. Begitu dibuka, datang telepon, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal, melepas jamaah haji. Nah itu, jadi tidak fokus. Sampai akhirnya ada suatu yang diciptakan Allah, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tak suka, tapi sebenarnya di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Saya kira ini masalah sepele, rupanya masalah ini menjadi besar. Saya diikuti, kemudian diawasi sehingga tidak nyaman. Akhirnya saya cancel semua ceramah selama 4 bulan dari mulai April, Mei, Juni, Juli. Di situ saya tak ada, handphone saya pun saya tutup semua karena nomor saya diretas, dipakai untuk semua orang mendapat SMS dari saya, coblos nomor sekian. Akhirnya nomor itu saya buang, pakai handphone baru. Saya fokus, kerja saya hanya menulis, sholat, nulis, sholat, nulis, baca, sholat, nulis, baca. Habis itu kemudian saya bertemu dengan musyrif, Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali. Dia revisi, dia perbaiki, dia ini. Akhirnya sampailah pada tanggal 24 Desember 2019 dengan perjalanan yang cukup panjang, lebih kurang 3 tahun dari 2016. Sampai proses awalnya, proses takdimnya, proses masukkan berkasnya, sampailah terakhir. Secara umum di situ bercerita Syekh Hasyim Asy'ari, perjalanan ilmunya. Beliau talaqqi kepada Syekh Saleh Darat As-Samarani, seorang ulama besar, alumni dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah yang kembali ke Semarang. Lalu kemudian beliau juga berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan. Lalu kemudian banyak, lebih kurang 10 pondok pesantren beliau pindah-pindah dengan sistem sorogan. Lalu kemudian pergi ke Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah Ada pukulan berat dalam hidup beliau yang luar biasa. Begitu rupanya cara Allah menguatkan keyakinan. Di saat yang sama meninggal anaknya, meninggal istrinya, pulang dia ke Jawa, dibawanya adiknya sampai di Makkah, adiknya itu pun meninggal juga. Di situ saya melihat pukulan yang besar, rupanya begitu cara Allah mengeluarkan, bagaimana hamba itu tidak terikat dengan manusia. Tidak ada keterikatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia lebih banyak berdoa di tempat-tempat makbul dan waktunya banyak bertalaqi. Itulah dia banyak bertalaqi kepada para ulama di Masjidil Haram, saya kutipkan semua. Termasuk bertalaqi tidak hanya dalam bidang hadis, bidang fikih dia mengambil fikih dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, imam besar kebanggaan orang Nusantara yang meninggal tahun 1916. Kemudian beliau tidak hanya berguru kepada itu, ada salah satu gurunya yang menulis buku yang menjadi inspirasi Ahmad Dedat. Ahmad Dedat itu terinspirasi menjadi pakar kristolog itu dari buku Izharul Haq. Izharul Haq itu ditulis oleh Syekh Rahmatullah Al-Hindi, ahli debat dari India yang terusir oleh pemerintahan Inggris, akhirnya lari ke Makkah. Di Makkah dia mendapat tanah wakaf dari seorang perempuan bernama Saula, lalu kemudian dibuatlah sekolah di situ, itulah Madrasah Saulatiyah. Lalu kemudian Rahmatullah Al-Hindi mengajar di Masjidil Haram dan Syekh Hasyim Asy'ari bertalaqi kepada beliau. Banyak guru-gurunya dari kalangan habaib, dari kalangan sadah, dari kalangan termasuk ulama besar yang sekarang, Sayyid Ahmad, punya ayah Sayyid Muhammad, punya ayah Sayyid Alawi, punya ayah Sayyid Abbas. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas. Sayyid Muhammad Asim guru kepada Sayyid Abbas Hasani